Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita kemarin, kita sudah memasuki babul i'rab 6. Disebutkan tentang pengertian i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamini dakhilati 'alaiha lafdhon aw taqdiron. 6. Malam ini kita lanjutkan pada matan berikutnya. 6. Silakan dibaca Abu Isa. Wa aqsamuhu arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun, pembagian i'rab, maksudnya nama-nama bagi i'rab, alqab ya, laqab untuk i'rab ada 4. 6. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Rafa', nasab, khafat dan jasm. 6. Khafat ini sama dengan jar. Khafat ini istilah untuk ulama ahlul kufa. Kalau ulama ahlul basra mengibaratkan, mentakbir dengan istilah jar. Raf'un wa nasbun wa jarun wa jasmun. 6. Artinya jarun dan khafdun sama artinya. Barakallahu fikum. 6. Ada 4. Pertama apa itu? Rafa. 6. Raf'un. Rafa secara lugha artinya al-ulu. Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu dhammatu wa manaba anha. Yaitu perubahan khusus yang tandanya berupa dhamma dan penggantinya dhamma. 6. Apa itu rafa? Perubahan khusus yang ditandai dengan doma atau penggantinya doma. Nanti akan ada pembahasan apa saja yang menggantikan doma. 6. Dan rafa ini bisa terjadi pada isim dan juga bisa terjadi pada fi'il. 6. Bisa terjadi pada isim seperti apa? Kita mengucap Zaidun qa'imun. Gitu ya. Atau pada fi'il yadribu Zaidun. 6. Zaidun qa'imun di situ apa i'rabnya? Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. 6. Yadribu Zaidun, yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim alamatu rafihi dhamma. 6. Zaidnya apa? Rafa itu bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il. Nah, contoh pada isim apa tadi? Zaidun qa'imun, contoh itu ya. Atau pada fi'il yadribu Zaidun. 6. Barakallahu fikum. Kemudian 6. Nasab sekarang. Nasab secara bahasa itu al-istiqomah, lurus artinya. Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhul fathatu wa manaba anha. Perubahan khusus yang ditandai dengan fathah dan yang menggantikan fathah, penggantinya fathah. 6. Dan fathah ini, nasab ini, nasab 6, nasab ini terjadi juga pada isim dan fi'il. Fathah 6. Nasab terjadi pada isim dan fi'il. Contohnya apa pada isim? Contohnya ra'aitu Zaidan. Nah, Zaidan di situ maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah. Ya. Pada fi'il contohnya apa? Lan adriba Zaidan. lan adriba zaidan, aku tidak memukul Zaid. Adriba di situ fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu jasmihi fathah. Zaidan juga menjadi syahid ya. Apa Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathah. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, berikutnya apa? Khafat. Khafat secara bahasa diddur raf'i wa huwa tasaful, lawan dari tinggi yaitu apa? Rendah. Dan secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manah wa manaba anha. Perubahan khusus yang ditandai dengan kasra dan yang menggantikan kasra. 6. Dan khafat ini hanya terjadi pada isim. Hanya terjadi pada isim, tidak pada fi'il. 6. Khafat. 6. Contohnya apa pada isim? Marartu bi Zaidin. 6. Aku melewati Zaid. Nah, mana syahidnya? Zaidin. Zaidin di situ majrur, alamatu jarihi kasra. 6. Fi'il tidak ada majrurnya, tidak ada khafatnya. Nah, kalau antum mendapati fi'il itu majrur, maka harokat kasrohnya bukan asli ya, harokat iltiqa' sakinain atau kalau atau harokat lainnya. Seperti apa? Seperti misal antum mengucap lam adrib al muslimati. Lam adrib al muslimati. Kita baca wasol menjadi lam adribil muslimati. Gitu kan? Nah, di situ fi'il harokatnya kasroh bukan? Nah, kasrohnya bukan harokat i'rob. Harokat apa namanya? Harokat iltiqa' sakinain. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Iya enggak? 6. Kalau harokat i'rob pada isim tidak ada harokat kasrohnya. Seperti kita ngucap misalkan lam yarmi Zaidun, lam yarmi Zaidun. Di situ mim harokatnya apa? Kasroh bukan? Kasroh. Apakah kita katakan mim kasroh di situ tanda alamat bagi fi'il mudhari' yang kita baca tadi lam yarmi? Jawabannya apa? Bukan. Karena dia itu karena apa? Fi'il mudhari' yarmi itu diawali oleh lam. Fi'il mudhari' majzum alamat jazmihi apa? Hadfu harfil illah. Kasroh itu bukan tandanya, bukan. Tandanya apa? Hilangnya huruf ilat. Yang insya Allah nanti akan jelas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Syaitnya kasroh hanya pada isim, ya. Apa majrur? Lebih umum kita katakan majrur atau khafat hanya pada isim, tidak pada fi'il. 6. Kemudian berikutnya apa? Jazm. 6. Al-jazm secara bahasa artinya al-qat'u, putus. Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu sukun wa manaba anhu. Perubahan khusus yang tandanya adalah sukun dan penggantinya sukun. 6. Nanti ada pembahasan apa saja pengganti sukun pada pembahasan mendatang. Dan jazm ini hanya terjadi pada fi'il, tidak pada isim. 6. Contohnya apa? Lam yadrib Zaidun. Lam yadrib Zaidun. Artinya apa? Zaid tidak memukul. 6. Apa i'rabnya yadrib? Fi'lun mudhari'un madzumun bi lam. Alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi sukun. Alamatu jazmihi sukun. 6. Barakallahu fikum. 6. Qala. Dilanjutkan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. نعم حسب بارك الله فيكم. فللأسماء من ذلك. نعم. Dari pembagian i'rab yang tadi disebutkan, dari nama-nama bentuk i'rab tadi, apa-apa saja namanya? Rafa, nasab, khafat dan jazm, atau rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, dari empat nama i'rab tadi yang dimiliki oleh isim ada tiga. Falil asma'i min dzalik. Yang dimiliki oleh isim dari i'rab yang disebutkan tadi ada tiga yaitu ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha. Yaitu apa? Rafa', nasab, khafat dan tidak ada jazmnya. Apa tadi contoh rafa'? Ja'a Zaidun atau Zaidun qa'imun. Ya, syahidnya pada Zaidunnya ya. Apa contoh nasab? Ra'aitu Zaidan. Syahidnya pada Zaidannya. Apa contoh khafat? Marartu bi Zaidin. Nah, ini untuk contoh fi'il. Sekarang kita bikin contoh fi'il yang rofa, yadribu Zaidun. Mana syahidnya? Yadribunya. Rofa fi'il mudhari' marfu. Yang mansub contohnya apa? Lan yadriba Zaidun. Lan yadriba Zaidun. Zaid tidak memukul. Mana syahidnya? Yadriba. Lam yadrib Zaidun. Mana syahidnya? Yadrib. Nah, barakallahu fikum. Ini yang perlu dipahami, ini baru pengertian kepada apa tadi? Rafa, nasab, jazm. Kalau enggak ngerti i'rabnya, enggak ngerti hal-hal lain yang disampaikan, maka tidak jadi masalah. Yang penting mengerti apa yang ada di matan dulu, karena pada halaman-halaman berikutnya akan dirinci ya. Akan dirinci ya. Merinci i'rab, merinci kedudukan dan lain sebagainya. Nah, cuman dalam rincian ini kita perlu berikan contoh untuk lebih memahamkan gitu ya. Nah, syahidnya rafa itu ibarat dari doma dan penggantinya doma. Nasab ibarat dari fathah dan penggantinya fathah. Khafat ibarat dari kasro dan penggantinya kasro. Jazm ibarat dari sukun dan penggantinya sukun. Yang nanti semuanya akan ada perincian apa saja yang penggantinya dan mana tempat-tempat untuk menggantikan tersebut. Nah, tempat asal, pokok dan mana tempat-tempat yang menjadi pengganti, ada perinciannya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab ma'rifati 'alamatil i'rab lil af'ali. Belum ya. Walil af'ali min dzalik raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan 6 bagi fi'il dari alamat yang disebutkan tadi adalah rafa, nasab, jazm dan tidak ada jarnya. Nah, fi'il tidak terkena jar, majrur atau khafat. Telah lewat pembahasannya barusan. Nah, lanjutan. Bab ma'rifati 'alamatil i'rabi. Raf'i arba'u 'alamatin. Ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. 6. Babu ma'rifati 'alamatil i'rab. Bab ma'rifah alamat i'rab, yaitu mengetahui alamat i'rab. 6. Li rafi arba'u 'alamatin. Rafa' memiliki 4 tanda. Babu ma'rifati 'alamatil i'rab, bab pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Li rafi arba'u 'alamatin. Rafa' memiliki 4 alamat atau tanda, yaitu ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Doma, wawu, alif dan nun. Nah, doma di sini menjadi tanda pokok, tanda asal bagi rafa. Itu doma ya. Wawu, alif dan nun tanda cabangnya. Tadi disebutkan di awal apa pengertian rafa? Artinya al-ulu secara bahasa. Apa secara istilah? Taghyirun makhsusun alamatuhu doma wa manaba anha. Itu kan perubahan khusus yang ditandai doma dan penggantinya. Nah, di sini kita dapatkan pengganti doma. Apa penggantinya? Wawu, alif dan nun. Nah, itu. Jadi ketika di sini di matan disebutkan rafa memiliki 4 tanda, doma, wawu, alif dan nun, maka doma itulah yang menjadi tanda pokok yang masuk dalam pengertian yang tadi kita baca. Nah, wawu, alif dan nunnya tanda cabangnya. Itu ya. Nah, ini pengertian tadi apa pengertian tadi? Rafa adalah ibarat adalah perubahan khusus yang ditandai dengan doma dan yang menggantikan doma. Apa yang menggantikan doma? Wawu, alif dan nun. Nah, nanti akan disebutkan nanti. Doma terjadi pada apa saja? Wawu terjadi pada apa saja? Tempat-tempatnya gitu akan disebutkan. Nah. Lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. Adapun doma, maka ia menjadi tanda bagi rofa pada empat tempat. Nah, doma menjadi tanda bagi rofa pada empat tempat. Yaitu apa? Fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Kemudian wajam it-taksir, jamak taksir. Kemudian wajam il-mu'anas salim, jamak mu'anas salim. Wal fi'lil mudhari illadhi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Dan fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Yaitu tidak bersambung dengan wawu jama'ah fa'il, tidak bersambung pula dengan alif isnin fa'il, tidak bersambung juga dengan ya mukhatabah. Nah, barakallahu fikum. Tidak bersambung juga dengan domir rofak mutaharik dan afan. Ini fi'il mudhari ya. Tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnin dan ya mukhatabah atau nun niswa. Nah, barakallahu fikum. Kalau non niswa masuk bab mabniyat, jadi cukup tidak bersambung dengan wawu ya atau alif. Nah, intinya gitu. Nah, doma menjadi tanda bagi rofak pada empat tempat. Pertama, isim mufrad. Telah lewat pembahasan tentang isim mufrad pada kitab apa? Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Nah, perlu dibahas ulang tentang isim mufrad atau kita cukupkan apa yang telah dibahas di Al-Mumti'? Telah lewat pembahasannya kan? Begitu juga pada jamak taksir. Telah lewat juga pembahasan jamak taksir di kitab itu, Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Lalu juga disebutkan pada jamak mu'anas salim. Telah lewat lagi. Ya. Nah, dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung. Kalau fi'il mudhari' belum, karena kita baru masuk bab fi'il lalu berhenti waktu itu ya. Nah, atau disebutkan secara ringkas saja untuk lebih mengetahui, mengingatkan lagi, silakan baca ulang kitab Al-Mumti' fi'il mutasrif ya. Baca ulang pengertian tentang isim mufrad, tentang jamak taksir, jamak mu'anas salim. Nah, dibaca ulang di situ. Nah, garis besarnya isim mufrad itu apa? Yaitu isim yang ma'laysa mufannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khomsa. Isim mufrad itu isim yang bukan mufanna, bukan isim jamak, yaitu bukan jamak taks, bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak taksir, bukan jamak mu'anas salim, wala mulhaqan bihima, bukan pula jamak yang mulhaq dengan jamak taksir atau jamak mu'anas salim, wala minal asma'il khomsa, bukan pula dari asma'il khomsa. Nah, itu isim mufrad. Kalau di kitab Sorob Al-Mumti' kita disebutkan isim mufrad itu isim yang menunjukkan pada satu ya, pada pembahasan apa? Pembagian isim berdasarkan bilangannya. Nah, di situ disebutkan tentang pengertian isim mufrad. Nah, barakallahu fikum. Nah, isim mufrad itu setiap isim yang menunjukkan arti satu, baik mudzakkar maupun mu'anas. Bisa juga diartikan setiap isim yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan isim yang disamakan dengan mutsanna dan jamak, bukan juga dari asma'ul khomsa. Nah, itu yang di kitab Al-Mumti' kita. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa isim mufrad? Contohnya zaidun, kitabun, qalamun, nam, waladun, dan lain sebagainya, sangat banyak kan. Nah, isim mufrad ini ketika marfu tandanya doma. Contohnya apa? Ja'a zaidun. Nah, contohnya, atau zaidun qa'imun. Nah, barakallahu fikum. I'rabnya, nah, sementara ana yang banyak i'rab, antum banyak mendengar, nanti di kesempatan-kesempatan mendatang ana bertanya ke antum, coba di i'rab. Nah, itu. I'rabnya ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma. Syahidnya alamatu rafihi doma. Nah, ini yang jadi syahid. Itu ya. 6. Atau zaidun qa'imun, zaidun mubtada'un marfu'un. Nah, alamatu rafihi doma. Itu syahidnya itu. Kata alamatu rafihi doma, ini syahidnya. Kalau mengucap mubtada'un marfu'un, fa'ilun marfu'un belum waktunya, nanti ada pada bab fa'il atau bab mubtada. Namun yang di, yang perlu antum pahami di sini apa? Alamatu rafihi dhamma. Nah itu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian pada apa? Jamak, pada jamak. Naam. Jamak jamak taksir. Jamak ada tiga, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada juga jamak muannats salim. Naam. Menjadi tanda rafa' pada jamak taksir dan pada jamak muannats salim. Adapun jamak mudzakkar salim nanti pada tanda berikutnya yaitu wawu. Naam. Barakallahu fikum. Apa itu jamak taksir? Telah dirinci juga di kitab Shorof. Naam. Yang ringkasnya jamak taksir itu madagha yara fihi bina'u mufradihi. Isim yang mengalami perubahan bentuk mufradnya. Ketika dibikin jamak bentuk mufradnya berubah. Baik perubahannya bersifat lafdzon, dohir atau takdiri. Sudah lewat pembahasannya. Naam. Contohnya apa? Asadun menjadi usudun, sinwun menjadi sinwanun, tuhmatun menjadi tuhamun, kitabun menjadi kutubun, rasulun menjadi rusulun, rajulun menjadi rijalun, dan lain sebagainya. Ya, sangat sangat banyak. Silakan dibaca ulang tentang pengertian jamak taksir di kitab Al-Mumtik yang pernah kita bahas, yaitu Al-Mumtik fi ilmi tasrif. Nah, contoh dalam kalimat, contohnya misalkan rajulun, apa jamaknya rajulun? Rijalun. Nah, kita bikin kalimat ja'atir rijalu, ja'atir rijalu. Jamak itu dihukumi mu'anas bukan? Jamak dihukumi mu'anas sehingga fi'ilnya dikasih tak ta'nis. Ja'atir rijalu. Namun pemberian ini tidak wajib. Pemberian ini tidak wajib. Boleh kita ucap ja'a rijalu, boleh ja'atir rijalu. Boleh ja'a rijalu, boleh ja'at arijalu. Nanti pembahasan ini ada pada bab fa'il ya, bab fa'il nanti tentang pemberian tak taknis pada fa'il. Kapan wajib, kapan boleh, atau kapan dilarang. Itu ada perinciannya. Nah. Dan kalau belum sampai bab ta'lim, walaupun belum sampai bab fa'il, antum sudah mendapatkan buku yang diringkas atau buku yang kita yang sedang dibuat, kalau sampai sudah dicetak nanti bisa baca lebih dulu di situ, bisa cari pengetahuan yang lebih dari buku tersebut. Nah. Semoga Allah Taala memudahkan untuk selesai dan segera dicetak. Barakallahu fikum. Nah, di sini contohnya Pak, ja'atir rijalu, ja'at fi'lun madin tak li ta'nis arijalu fa'ilun marfu alamat rafihi dhamma. Nah, itu syaitnya ya. Nah. Barakallahu fikum. Dhamma yang pada isim mufrad yang telah kita lewati bisa dohir bisa muqaddar. Yang dohir contohnya tadi ja'ar zaidun atau zaidun qa'imun. Yang muqaddar contohnya apa? Ja'al fata atau al fata qa'im. Muqaddar itu ya. Nah, berarti dhamma ini pada i'rab bisa dhahir bisa muqaddar. Begitu juga dhamma pada jamak taksir bisa dhahir bisa muqaddar. Contoh yang dhahir contohnya apa? Ja'atir rijalu. Contohnya muqaddar contohnya ja'atil usara. Nah, asir artinya tawanan, usara para tawanan. Nam atau adharo, adharo artinya para gadis. Ja'atil adharo. Nam, adharo di situ fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma muqaddaro. Mana imduriha ta'adhur karena berakhiran alif. Nam, apa syaitnya? Dhamma ini bisa dohir bisa muqaddar, bisa dohiro bisa muqaddaro. Nam, pada isim mufrad bisa juga pada jamak taksir. Nam, apa berikutnya? Untuk jamak mu'anas salim ya, rafa menjadi tanda bagi jamak mu'anas salim. Naam. Barakallahu fikum. Apa jamak mu'anas salim pengertiannya? Belum rujuk antum ya. Naam. Adalah isim yang dibentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kalimah. Pada halaman 49 yang memegang kitab Al-Mumtik fi ilmi tasrif ada di halaman 49 menyebutkan tentang pengertian jamak taksir, cara membuatnya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya ya. Halaman 49 sampai halaman 55. 49 sampai 55 membahas tentang jamak muannats salim. Nah, ringkasnya jamak muannats salim adalah majumi'a bi alifi fi alifin wa ta'in mazidatain. majumi'a bi alifin wa ta'in majidatain, yaitu isim yang dibuat jamak dengan memberi tambahan alif dan ta. Isim yang dibuat jamak dengan memberi tambahan alif dan ta. Contohnya hindun menjadi hindatun atau hinadatun. Nah, barakallahu fikum. I'rabnya ja'at hindatun. Ja'at fi'lun madin, hindatun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma. Itu syaitnya. Nah, barakallahu fikum. Alif dan ta di sini tambahan ya. Kalau asli maka bukan jamak muannats salim. Apa contoh asli? Mayitun. Mayitun apa artinya? Mayit. Kalau dibikin jamak, apa jamaknya? Amwatun. Mayitun jamaknya amwatun. Di situ berakhiran alif dan ta. Iya enggak? Jamak muannats salim atau bukan? Bukan. Mayitun amwatun. Amwatun jamak muannats salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Kenapa? Karena taknya asli. Mayitun taknya asli. Nah, itu begitu juga kudotun. Kudotun taknya tak mahruto di belakang, namun bisa juga dibaca tak maftuha. Kudotun itu bukan jamak muannats salim, dia itu jamak taksir karena alifnya asli dari qadha yaqdi. Naam, barakallahu fikum. Naam, syaitnya jamak muannats salim adalah isim yang dibuat jamak dengan diberi tambahan alif dan ta. Hindun dikasih tambahan alif dan ta menjadi hindatun. Naam, itu jamak muannats salim. Kalau alif atau taknya bukan tambahan, maka bukan jamak taksir seperti amwatun atau seperti kudotun. Nah, iya, bukan jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu isim yang dibuat jamak dengan memberi tambahan alif dan ta. Kalau ada isim yang berakhiran alif dan ta, namun alif dan ta ini baik dua-duanya atau salah satunya adalah huruf asli dari kata, maka bukan jamak muannats salim. Seperti mayitun menjadi amwatun, jamak muannats salim bukan? Bukan, dia itu jamak taksir. Nah, iya, karena taknya asli. Yang kudhotun dari kudoyatun asalnya kudoyatun menjadi kudhotun. Jamak taksir bukan? Jamak muannats salim bukan? Bukan. Namun dia jamak taksir. Kenapa? Karena alifnya asli. Nah, lalu tempat berikutnya untuk rafa adalah fi'il mudhari' yang akhir katanya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Fi'il mudhari' yang akhir katanya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Naam. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Yadribu Zaidun. Nah, di situ yadribu fi'il mudhari' yang akhir kata tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kalau kita sambung dengan wawu menjadi apa? Yadribuna. Kalau kita sambung dengan alif menjadi apa? Yadribani. Nah, kan gitu. Yadribuna tadribuna. Yadribani tadribani atau tadribina. Nah, berarti kalau berakhiran wawu dan nun atau alif dan nun, maka tanda rafa'nya berupa thubutun nun. Tanda rafa'nya. Ketika fi'il mudhari' itu enggak bersambung dengan wawu dan nun atau alif dan nun atau ya dan nun seperti tadribina, seperti tadribuna, yadribuna, tadribani, yadribani. Ketika enggak bersambung dengan huruf-huruf tadi yang dia sebagai fa'il ya, maka tak marfu'nya tandanya doma. Marfu'nya tandanya doma. 6 itu. Bagaimana kalau yadribna yang bersambung dengan nun niswa? Yadribna atau tadribna ada nun niswa kan? Bukan masuk dalam bab i'rab. Itu masuk dalam bab mabniyat. Karena fi'il mudhari' yang mabni yang kita bahas sekarang babul i'rab. Nah, gitu. Yang kita bahas sekarang babul i'rab. Nah, doma pada fi'il mudhari' tanda doma menjadi tanda bagi fi'il mudhari' bisa dhahira bisa muqaddara. Yang dhahira contohnya apa? Yadribu Zaidun. Yang muqaddara contohnya yakhsha Zaidun atau yad'u Zaidun atau yarmi Zaidun. Nah, yadribu Zaidun, yadribu fi'ilun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma. Yakhsha Zaidun, yakhsha fi'ilun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma muqaddara. Yad'u Zaidun, yad'u fi'ilun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma muqaddara. Apalagi yarmi Zaidun, yarmi fi'ilun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma muqaddara. Nah, itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Selesai dari tanda pertama untuk apa? Rafa. Apa tanda pertama untuk rafa? Doma. Tanda pokok. Apa tanda cabangnya? Wawu, alif dan nun. Nah, doma menjadi tanda bagi rafa pada apa saja? Pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak taksir, jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan apapun. Apa isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu itu ya, atau dikatakan yang bukan musanna, bukan jamak, tidak mulhak dengan isim jamak, dan juga bukan asmaul khamsa. Nah, itu apa itu jamak muannats salim? Isim yang dibuat jamak dengan alif dan ta. Isim yang dibuat jamak dengan tambahan alif dan ta. Apa fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun? Apa artinya? Yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnain, atau ya mukhotobah. Nah, contohnya apa yang bersambung dengan wawu jama'ah? Yadribuna dan tadribuna. Yang bersambung dengan alif isnain apa contohnya? Yadribani dan tadribani. Yang bersambung dengan ya mukhotobah apa contohnya? Tadribina. Nah, ketika bersambung dengan tadi wawu nun, alif nun, ya nun, tanda rafa'nya nanti berupa thubutun nun yang akan datang. Itu ya. Bagaimana dengan yadribna atau tadribna ketika bersambung dengan nun niswa? Apa tanda rafa'nya? Apa jawabannya? Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan yang bersambung dengan nun niswa karena belum disebutkan? Apa jawabannya? Aksantum. Jawabannya mabni, bukan masuk ke dalam bab irob. Kita enggak katakan tanda rafa, enggak. Karena tanda rafa itu untuk yang marfuat. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk tanda kedua yaitu wawu akan kita lanjutkan pada pertemuan tang. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pesan dari kami supaya memurojaah istilah-istilah yang kami sebutkan tadi, apa itu isim mufrad, apa itu isim mustana, isim jamak mudakar salim, mu'anah salim, dan lain sebagainya, karena akan lebih menguatkan atau akan lebih mudah dalam memahami ilmu nahu yang kita bahas insyaAllah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.